Najan kagan rumsal gunung, najan duriat tajagat, kadedeh nunyang respage, akhirna urang teh bisa bisa. Peka saha, peka urang mana, gerang lari gantosna. Jika gitu, jika kale, mulang nyetan, mulang nyaram. Tos daya kakaitan antara urang guaan, lain anjen, lain akang, urang gerang.